Ada seorang mengatakan periwayat hadis dari orang Khawarij diterima. Apakah perkataan ini benar? Tidak secara mutlak riwayat seorang Khawarij diterima. Meskipun kebanyakan, karena keyakinan Khawarij, seorang berdusta itu termasuk kekafiran. Bagi mereka, orang yang berdusta kafir. Sehingga mereka tidak berani berdusta. Namun tidak dihukumi secara mutlak. Karena yang namanya ahlul bid'ah kadang-kadang pun mereka berdusta. Ya. Seperti misalnya yang diriwayatkan seorang tokoh Khawarij. Ya, dia telah bertobat. Dia telah bertobat dan meninggalkan pemikiran Khawarijnya. Lalu dia menyebutkan. Ya, dia menyebutkan. Inna kunna idha hawaina amra ja'alnahu au sayyarnahu haditha. Kami dahulu. Yani pada saat masih berpemikiran Khawarij. Kalau kami menginginkan sesuatu untuk mendukung pendapat kami, keyakinan kami, kami buat hadis. Jadi buat hadis, ngarang hadis, lalu menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa di setiap dari ahlul bid'ah itu ada yang jujur, ada yang pendusta. Ya. Ahlul bid'ah yang paling banyak pendustanya itu dari kalangan Syiah. Syiah Rafidhah. Ini paling banyak berdusta. Karena mereka menghalalkan taqiyah. Ya, taqiyah. Membolehkan seorang itu menyembunyikan keyakinannya di hadapan ahlus sunnah. Boleh bagi mereka. Jadi sering kali dusta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan ashhada bizzur minar rafidah. Aku tidak mengetahui ya, ada kelompok yang paling berani bersaksi palsu dari kaum rafidah. Wallahu a'lam.